kanggo anak bojone. Oke. Dari iki. Untuk omah. Untuk omah. Ya Allah. Tanggo pos iki ya. Aduh, anggo gawe. Ngapa aku? Iki. Awak asehin. Iki mesti ono rahasia opo iki? Majelis tahlim dan selawat asehin. Mantap iki. Jus rusak. Aduh, kena ekor. Aduh. Kuwak keselamatan aja. Aduh, sampai rusak, adem, penak. Wow. Ah, ana koncong lagi. Aduh, aku tak lara nek tak harus ndroho ta. Isine iki. Ora ana apa. Ya, aku sandal ketat meneh. Aduh, kurang kaki, semuanya semangat. Selawatannya saya adem. Hei, sedulur. Aduh, saya sedulur. Tak copotnya sih. Nah, oh, sedulur. Yuk, kono sedulur. Papit. Murung oke, lagu positif dari Asjahir. Adem. Koyon dah segundul disiram es gemerges, tapi mau rusuk sedulur pakai ki. Ikuti apa perkembangan dari Majelis Taklim dan Shalawat Az-Zahir. Jangan lupa klik subscribe. Jangan lupa komentar. Itu sedulur. Dan jangan lupa satu lagi, like. Oke? Ya sedulur ya. Gatal. Dah.